Matikan kepala bertemamu. Biar kamu mau marah bertemamu. Biar kamu sesuka bertemamu. Orang kiri kanan cerita bertemamu. Kamong yang bicara, kamong yang mabuk, beta mabuk, masa bodoh, kamong juga mabuk, mangiri bodoh-bodoh. Hey, ayo beta mabuk, lalu pada musik apa yang kau mau? Kamu nggak suka berbeda minum? Gile. Ayo, minum. Minum, aku mau pulang. Tidur. Kamu malah resep. Biar orang bicara beta mabu. Biar orang cerita beta mabu. Biar orang sen suka beta mabu. Tatikan kepala beta mabu. Biar kamu mau marah beta mabu. Biar kamu sing suka beta mabu. Orang kiri kanan carita beta mabu. Kamong yang bicara, kamong yang mabuk, beta mabuk, masa bodoh, kamong jua mabuk, mangiri bodoh-bodoh, beta mabuk, beta mabuk, memang beta mabuk.